dan yang tertawa, yang bersedih dan yang gembira, selalu mewarnai hidup manusia. Baik ia miskin ataupun kaya, yang jelata dan yang bernama, yang tak punya dan yang berada, pasti merasakan suka dan duka. Itu romantika hidup di dunia. Baik dia